Iqsalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tuhfah As-Saniyah, syarah dari Al-Ajurumiyah. Kemarin telah kita lewatkan pembahasan tentang tanda dari tanda-tanda fi'il. Ya, sebelum kita masuk kepada tanda isim ya, tanda-tanda fi'il, kemudian juga tanda-tanda isim. Tersisa dari kita yaitu penyebutan dari tanda-tanda huruf. Dan sebelum itu, seperti biasa, silakan antum merojah dulu hafalannya ya dari Al-Kalam. Ya, silakan dibaca bersama-sama qala al-musannif rahimahullah taala. قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء للمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض هي من وإلى وعن على وفي وربا والبا والكاف واللام وحروف القسم وهي الباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف تاء التأنيث الساكنة والاسم فلم يا والحرف فلم يا والحرف فلم يا dengan apa isim itu dikenali? Apa tanda-tanda isim? Alif, lam. Alif, lam itu? Alif, lam. Alif. Masuknya al. Terus apa lagi? Tanda isim, baki. Isim, tanda isim. Huruf masuknya huruf khafad. Terus apa lagi? Tanda isim? Alif, lam, tanwin. Terus apa lagi? Masih ada al-khafad. Apa itu al-khafad? Kasrah. Masih ada yang lain tandanya? Huruf qasam. Huruf qasam termasuk huruf jar atau huruf khafad. Kemudian fi'il. Apa itu tanda fi'il? Ada berapa? Yang pertama apa? Qad. Yang kedua? Sin, saufa, dan ta'ut ta'nitsi sakinah. Ya. Di sana ada tanda yang musyarakah, tanda yang dipersekutukan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari itu apa? Qad. Iya, qad bisa masuk kepada fi'il madhi juga, bisa masuk kepada fi'il mudhari. Apa itu makna qad ketika masuk kepada fi'il madhi? Tahqiq dan takrib. Apa itu tahqiq? Kepastian. Takrib apa? Takrib. Qarraba yuqarribu taqriban. Ya, dekat. Iya, kemudian makna qad ketika masuk kepada fi'il mudhari apa? Taqlil dan taksir. Taqlil jarang, taksir sering. Masih ada di sana satu lagi yaitu apa? Tahqiq, kepastian. Ada tiga makna qad ketika masuk kepada fi'il mudhari. Taqlil, taksir, dan tahqiq. Iya. Apa bedanya sin dan saufa? Atau apa itu tanda yang khusus masuk kepada fi'il mudhari? Sin dan saufa. Apa bedanya sin dan saufa? Sama. Iya. Masa yang akan datangnya saufa lebih jauh daripada sin. Kenapa? Apa kaidahnya? Karena jumlah hurufnya lebih banyak daripada sin. Ini ma'akhilafin fi. Meskipun ada khilaf di dalamnya. Sebagian mengatakan sama. Kemudian apa itu tanda khusus daripada fi'il madhi? Dukhulu ta'u ta'nifis sakinah. Maksudnya ta'u ta'nifis sakinah. Iya. Apa itu yang dimaksud dengan ta'u ta'nifis sakinah? Ta' yang menunjukkan maksudnya apa? Isimnya adalah mu'annas. Isimnya itu adalah fa'il ataupun na'ibul fa'il. Iya, sudah kita lewatkan ini penjelasan. Kemudian fi'il amr. Siapa yang bisa menyebutkan apa tanda fi'il amr? Apa tanda fi'il amr? Hah? menunjukkan kepada tolab. Cukup sampai di situ? Ma qabulihi ya, ya al-mukhatabah. Jadi tanda fil amr itu gabungan dua tanda, yaitu yang pertama dia menunjukkan kepada perintah, tuntutan. Dan yang kedua bisa menerima apa? Ya al-mukhatabah ataupun nun taukid itu. Ya, ingat-ingat tanda fil amr adalah kumpulan dari penunjukannya kepada tolab. Yang kedua apa? Bisa menerima ya ul-mukhatabah ataupun bisa menerima nun taukid. Baik, sekarang kita masuk kepada penyebutan dari tanda macam kalimat yang ketiga, yaitu huruf al-harf. Wal-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, huruf sudah kita lewatkan definisinya. Ya, maknanya secara bahasa bermakna at-taraf. Adapun maknanya secara istilah, yaitu istilah an-nuhat, apa? Apa yang menunjukkan makna pada selainnya. Ya, dia ada maknanya pada dirinya, cuma tidaklah sempurna atau belumlah sempurna makna ini sebelum disandarkan kepada yang lainnya. Seperti ila, ada maknanya. Al-intiha, ke. Cuma makna ini belum sempurna sebelum kita sandarkan kepada yang lainnya. Dhahabtu ila al-masjidi, baru sempurna. Sekarang kita akan melihat apa itu tanda dari huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah apa saja yang tidak cocok bersamanya tanda isim, tidak pula cocok bersamanya tanda fi'il. Jadi kalau ada tanda isim antum masukkan ke dalam kalimat ini, tidak menerima. Tanda fi'il dimasukkan juga, enggak menerima. Dimasukkan di situ khafad, enggak bisa. Dimasukkan alif lam, enggak bisa. Dimasukin tanda fi'il, dimasukin kod, enggak bisa. Dimasukin sin, enggak bisa. Saufa, enggak bisa. Maka ketika itu kalimat ini adalah sebagai apa? Huruf. Jadi tandanya huruf itu enggak ada tandanya. Tandanya dia tidak bisa menerima tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Karena kalau ada kata, kalimat, dikasih tanda isim menerima, maka kalimat itu dihukumi sebagai apa? Isim. Kemudian ada kalimat yang lain, dimasukin tanda fi'il, dikasih kod, bisa menerima. Berarti ini kalimat ini sebagai apa? Fi'il. Tapi di sana ketika ada satu kalimat dikasih tanda isim, enggak bisa menerima. Dikasih tanda fi'il, enggak bisa menerima. Maka kita hukumi kalimat ini sebagai apa? Huruf. Ya. Wal harfu i'rabnya sebagai apa? Dhammah ini. Wal harfu dhammah. Al harfu kenapa jadi dhammah? Isim nih. Kalau ada isim memulai jumlah disebut apa? Mubtada. Maka dia marfu. Mubtada. Marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah. Khabarnya ma. Yasluhu fi'il mudhari. Dia marfu. Kenapa? Kosong dari penasul dan menjazm. Fa'ilnya mana tuh? Yasluh. Dalilu. Dalilu itu fa'il dari yasluh. Huruf adalah apa saja yang tidak cocok bersamanya tanda isim. Tidak pula cocok bersamanya tanda fi'il. Jadi yasluh itu fa'ilnya dalilu. Ya. Waqulu. Qala syarih rahimahullah. Waqulu yatamayyazul harfu an akhawaihi. Al-ismi wal-fi'li. Biannahu la yasihu dukhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimah. Wala ghairiha alaihi. Saya katakan kata syarih pensyarah Syekh Muhammad Muhyiddin. Huruf terbedakan dari dua temannya. Yaitu isim dan fi'il. Dengan bahwasanya huruf tersebut. La yasihu dukhulu alamah. Tidak bisa dimasuki. Tidak sah, tidak bisa dimasuki satu tanda dari tanda-tanda isim yang telah lewat. Tidak pula selainnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tanda isim itu bukan hanya terbatas pada apa yang disebutkan oleh Al-Musannif Ibnu Jurum. Di sana masih ada tanda yang lain. Ya. Al-Muhim, huruf itu tidak bisa dimasuki oleh tanda dari tanda apa? Tanda isim. Walau hiriha alih. Kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'alil lati sabaqa bayanuhu alaih. Sebagaimana dia huruf itu tidak sah, tidak bisa dimasuki oleh satu tanda dari tanda-tanda fi'il yang telah lewat penjelasannya. Wa misaluhu, contoh dari huruf adalah min. Apa maknanya min? Ya, al-ibtida' ya. Ibtida'iyah, permulaan atau dari. Wa hal, apa hal? Huruf istifham, huruf yang digunakan untuk iya bertanya. Lam, huruf apa itu? Huruf harfu jazmin, harfu jazimin, huruf yang menjazmkan. Ya. Min hal lam. Min hal lam. Ya. Ini beliau asy-syarih mencontohkan huruf dengan tiga contoh ini ada maksudnya sebenarnya. Nanti insyaallah di akhir pembahasan. Fahadhil kalimatu thalathu hurufun. Maka tiga kata ini, min, hal, dan lam adalah huruf. Hurufun itu sebagai khabar. Mubtada'nya mana? Hadhihi. Li'annaha la taqbalu al. Kenapa min, hal, dan lam dikatakan sebagai huruf? Karena dia tidak bisa menerima al. Wala tanwin. Tidak pula bisa menerima tanwin. Wala yajuzu duhulu harfil khafdi alih. Dan tidak boleh masuk padanya huruf khafd. Tidak boleh. Ya. Fala yasih antakul. Maka tidak benar untuk kau katakan almin. Ditambahkan padanya apa? Alif lam. Almin. Tidak bisa. Berbeda halnya dengan bait. Dengan bait. Dikasih al. Al-bait bisa. Wala antakula minun. Tidak pula benar kalau dikatakan di situ minun. Dengan menambahkan apa? Tanwin. Wala antakula ilamin. Tidak pula benar kalau kamu katakan ilamin. Dengan apa? Memasukkan padanya apa? Huruf khafad ila. Wa kadzalika baqiyatul huruf. Demikian pula huruf-huruf yang lainnya. Ya, selain min. Tidak bisa dimasuki al, tanwin, huruf khafad. Tidak bisa dimasuki oleh tanda dari tanda apa? Isim. Wa aydan la yasihu an tadkhula alaihi sin. Dan juga tidak bisa min dimasuki oleh sin. Ataupun saufa. Wala ta'u ta'nifi sakinah. Tidak pula bisa dimasuki oleh ta'u ta'nifi sakinah. Wala qad. Tidak pula bisa dimasuki oleh qad. Boleh tidak dikatakan samin, saufa min, ataupun minat. Jadinya tidak bisa. Ya. Qad min tidak bisa. Wala wairuha mimma huwa alamatun ala annal kalimah. Ala annal kalimata fi'lun. Tidak pula bisa dimasuki oleh selainnya. Dari apa-apa yang merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda apa? Fi'il. Nah, dari apa yang merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut adalah fi'il. Tidak bisa. Iya. Ini saya tambahkan penjelasan. Ya, semoga ada manfaatnya dan bisa difahami. Kalaupun tidak, enggak apa-apa, ini ziyadah saja. Jadi, musannif ataupun asyarih menyentuhkan di sini tiga macam huruf. Min, hal, lam. Itu ada maksudnya. Yaitu bahwasanya huruf itu ada tiga macam. Ya, huruf itu ada tiga macam. Kalau antum punya hulalnya ada di bawah kaki, catatan kaki itu. Yang pertama, mayakhtasu bil ismi. Kamin dikasril mim. Yang pertama dari macam huruf yang tiga itu adalah yang pertama, mayakhtasu bil ismi. Huruf yang dia khusus masuk kepada isim saja. Yaitu min. Ini min hanya bisa masuk kepada apa? Isim. Minal jinnati wan nas. Iya, minal jinnati wan nas. Enggak ada min yakhruju. Min kharaja enggak ada. Kemudian hal. Iya, hal. Hal ini adalah huruf yang tidak khusus masuk kepada isim, tapi bisa juga dia masuk kepada apa? Fi'il. Karena hal digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya. Hal yakhruju Muhammadun, ini masuknya ke apa? Hal yakhruju Muhammadun, hal masuk kepada fi'il atau isim? Fi'il. Hal Muhammadun qa'imun. Maksudnya berapa? Isim. Nah itu. Hal adalah huruf yang bisa masuk kepada apa? Isim juga bisa masuk kepada apa? Fi'il. Kemudian lam. Lam adalah huruf yang khusus masuk kepada fi'il mudhari'. Lam yalid wa lam yulad. Nah itu. Maksud beliau. Tidak sembarangan di dalam mengambil contoh. Sangat teliti. Ya, ada maksudnya. Contoh-contoh tidak sembarangan didatangkan, tapi ada maksudnya. Yaitu telah disebutkan, yaitu bahwasanya huruf ada tiga macam. Yang pertama huruf yang dia hanya bisa masuk kepada isim, yang kedua huruf yang hanya bisa masuk kepada fi'il, dan yang kedua ada huruf yang dia bisa masuk kepada isim juga bisa masuk kepada apa? Fi'il. Selesai dengan ini pembahasan tentang definisi dari macam-macam kalimat dan juga penyebutan tanda dari tanda-tandanya. Ya, semoga dengan ini antum bisa mengenali ya masing-masingnya dan juga membedakan dari dua temannya. Lumayan ya, sudah bisa mengerti apa itu isim, tandanya apa saja, apa itu fi'il, tandanya apa saja, apa itu huruf dan tandanya. Barakallahu fikum. Silakan, ada iskal, ada sesuatu yang masih belum difahami, silakan ditanyakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan baru yang ini ya mulai naik pembahasannya. Ah, enggak. Bisa, ini hanya contoh saja. Masih ada yang lain? Iya, ada. Ya, ila sejenis dengan min, ila sejenis dengan hamzah, sejenis dengan hal, hamzah istifham. Ya, aqama Muhammadun, Muhammadun qaimun, ya. Ada yang lainnya? Ya. Sejenis dengan lam ada lagi. Ada. Ya. Lamma. Ya. Alam. Ya. Ini beliau mengambil salah satunya untuk mewakili yang lainnya. Bersama min ada yang lain. Bersama hal ada yang lain. Bersama lam ada yang lain. Al-muhim huruf itu ada tiga macam. Ya. Yang pertama hanya bisa masuk kepada apa? Isim. Contohnya min. Bukan khusus min. Gitu. Masih ada yang lain. Ya, kemudian ada yang khusus masuk kepada fi'il, mubara yaitu lam. Masih ada yang lain. Ada yang bisa masuk kepada isim juga kepada fi'il. Contohnya hal masih ada yang lain. Gitu. Intinya tidak keluar dari tiga ini. Ya. Tidak ada huruf yang masuk kepada huruf lagi. Ya. Kalaupun ada, maka ditakwil. Ini maksudnya nanti. Gimana? Eskal, gampang? Mudah kan bahasa Arab kan? Intinya sih senang. Kalau sudah senang tuh mudah gitu. Kalau sudah senang. La astashilanna su'ba au udrikal muna. Kata penyair. Faman qadatil amalu illa li sabiri. La astashilanna su'ba au udrikal muna. Benar-benar saya akan jadikan ya mudah segala kesulitan sampai saya mendapatkan tujuan. Faman qadatil amalu illa li sabiri. Dan tidaklah cita-cita itu digapai kecuali oleh orang yang sabar. Bisa menerjemahkan ya? Alhamdulillah. Paham? Lanjut? Apa cukup? Ya. Al-i'rabu. I'rab. Nah ini. Yang mulai rada serem bahasanya. Ya. Al-i'rabu. Qala babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب. باب الإعراب. Bab tentang i'rab. Ini bab yang sangat penting. Antum bisa membaca kitab dengan benar dan juga bisa menerjemahkannya dengan tepat manakala antum mengerti i'rabnya. Iya. Harus mengerti i'rabnya. Kalau enggak ngerti i'rab ya banyak salah baca. Otomatis kalau salah baca ya salah menerjemahkan. Sehingga pembahasan i'rab ini adalah pembahasannya inti dari kitab Nahwu. Ya. Babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah taghyir, perubahan. Awakhiril kalim, akhir-akhir kata. Perubahan akhir-akhir kata. Mengapa berubah-ubah? Lihtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Karena pergantian amil yang masuk kepada kata tersebut. Lafzan atau takdira. Apakah perubahannya terlafazkan ataupun hanya ditakdirkan? Saya ulangi, i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata. Ya. Karena sebab pergantian amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Baik perubahan itu terlafazkan ataupun hanya ditakdirkan. Hanya ditakdirkan. Ya. Sudah paham ini terjemahan atau ada yang masih belum paham? Ya, nanti akan kita lihat satu persatu. Ya, daripada kalimat ini. Ya, atau sebelumnya amil itu apa? Hah? Amil itu apa amil? Ya, amil adalah sesuatu yang menyebabkan akhir kata, sesuatu yang menyebabkan akhir kata. Dalam keadaan tertentu. Sesuatu yang menyebabkan akhir kata dalam keadaan tertentu. Seperti rofa, nasob, jar, ataupun jazm. Nah itu. Amil adalah apa? Sesuatu yang menyebabkan akhir kata dalam keadaan tertentu. Seperti apa? Rofa, nasob, jazm, jar. Ya. Seperti kalau kita katakan. Zahabtu ilal masjidi. Ilal masjidi. Di sini di kasro al-masjidi. Kenapa? Amilnya di situ ila. Ila ini menuntut atau mengharuskan al-masjidi di kasro. Karena ila huruf jar. Gitu. Ya. Muhammadun qaimun. Muhammadun di dhommah. Kenapa? Apa amilnya? Ibtidaiyah. posisi dia di awal kalimat itu menyebabkan dia adalah apa? Dirafakkan. Ya, sebagai isim yang ada di awal kalimat, maka menyebabkan dia dirafakkan sebagai mubtada. Dan seterusnya. Di sana ada ambil yang merafakkan. Ya, contohnya apa? Mubtada, ibtidaiyah. Apalagi? Kana. Ada juga ambil yang menasobkan. Seperti apa? Lan. Kemudian juga apa? Fi'il. Ya, menasobkan maful. Ada juga ambil yang menjarkan. Seperti huruf-huruf jar. Ada juga ambil yang menjazmkan. Seperti lam dan yang lainnya. Nah, itu. Jadi, i'rab adalah perubahan atau perubahan akhir-akhir kalimat. Karena pergantian amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Baik, perubahannya terlafazkan ataupun hanya ditakdirkan. Wa qulu al-i'rabu lahu ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Aqul, kata syarih, i'rab lahu, dia memiliki ma'nayan, dua makna. I'rab itu memiliki dua makna. Ma'nayan adalah bentuk musanna dari apa? Ma'nan, ma'nan, ma'nayani. Ahaduhuma lughawiyyun, makna yang pertama dari i'rab adalah makna secara bahasa. Wal akharu istilahiyun, adapun makna yang lain adalah makna secara istilah. Amma ma'nahu fil lughati, adapun makna dia yaitu apa? I'rab. Hak kembali mana? Ke i'rab. Adapun makna i'rab fil lughah dalam bahasa, kalau antum buka kamus ya, maka antum dapat di maknanya secara bahasa. Fahuwa izhar, fahuwa al-izhar wal ibanah, yaitu menampakkan dan menjelaskan. Menampakkan dan menjelaskan. Takul, enggak katakan dalam jumlah yang sempurna, kalimat yang sempurna, a'rabtu amma fi nafsi, saya menampakkan ataupun menjelaskan apa yang ada dalam hati saya ataupun jiwa saya. A'rabtu amma fi nafsi, saya ungkapkan. Ya, itu bagusnya. Saya ungkapkan apa yang ada dalam hati saya, dalam jiwa saya. Antum katakan a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa adhartahu, ketika engkau menjelaskan dan menampakkan isi hatimu. Nah, itu. Makna apa? I'rab secara bahasa. Adapun makna i'rab secara istilah itu lebih khusus. Ya, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Wa amma ma'nahu fil istilah, adapun makna i'rab menurut istilah, istilahnya man? An-nuhat ahli nahu. Fahuwa ma dzakarahu al-mu'allif fi qawlihi taghyiru awakhiril kalim ila akhirih. Maka maknanya dia i'rab menurut istilah ahli nahu adalah apa yang telah disebutkan oleh mu'allif dalam matan pengucapannya, taghyiru awakhiril kalim sampai akhirnya. Perubahan akhir-akhir kata karena sebab pergantian amil yang masuk padanya, baik perubahan tersebut terlafazkan ataupun hanya ditakdirkan. Nah, itu makna apa i'rab menurut istilah, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalim, dan yang dimaksud dengan ungkapan beliau dalam definisi tentang i'rab yaitu taghyiru awakhiril kalim adalah taghyiru ahwali awakhiril kalim, perubahan keadaan-keadaan akhir kata, keadaannya yang berubah, bukan akhir kata itu yang berubah dari dalam jadi sin misalkan, tidak, dari sin menjadi sod, tidak, tapi keadaannya yang berubah-ubah, perubahan keadaan akhir-akhir kata. Wala yuqal an yurada taghyiru nafsil awakhir, dan tidaklah difahami bahwasanya yang dimaukan adalah perubahan akhir kata itu sendiri seperti pada Muhammad dalnya, bukan, tapi keadaan dalnya ini, keadaan di dhamma, keadaan di fathah, di kasrah. Paham? Tidaklah difahami bahwasanya yang dimaksud dengan perubahan akhir kata adalah perubahan akhir kata itu sendiri, bukan. Iya, bukan apa perubahan akhir huruf dari kata tersebut. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyar. Kenapa? Karena akhir kata itu sendiri la yataghayyar, tidak mengalami apa? Perubahan. Wa taghyiru ahwalil wa taghyiru ahwali awakhiril kalimah ibaratun an tahawulaha min ar-raf' ila an-nasbi aw al-jarri haqiqatan aw hukman. Dan perubahan keadaan-keadaan akhir kata itu adalah ungkapan tentang perubahannya dari rofa' kepada nasab ataupun kepada jar, baik perubahan ini adalah secara hakiki ataupun secara hukum saja. Ja'a Muhammadun, rofa' ra'aitu Muhammadan, apa itu? Mansub. Marotu bi Muhammadin, apa itu? Majrur. Itulah i'rab. Perubahan Ya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari rofa kepada nasab kepada jar. Nah itu. Disebutkan di sini. Apakah ya haqiqatan au hukman. Ya. Perubahannya adalah secara hakiki ataupun secara hukum saja. Ya, di sini ada penjelasannya. Semoga bisa difahami ya. Saya baca. Kalau tidak fahamnya tidak apa-apa. Ya. Qala al-Kafrawi wala faraqa fil akhir bain an yakuna akharan haqiqatan ka akhir ya ka akhir zaid au hukman ka akhir yad ya, kata al-Kafrawi tidak ada bedanya ya pada akhir kata apakah akhir kata beneran ataupun dia bukan akhir kata pada asalnya. Contoh akhir kata beneran adalah pada Muhammad, bener akhir katanya dal. Ada yang di akhir kata cari hukum saja, hukumnya saja secara hukum. Seperti yadun. Akhir katanya sebenarnya bukan dal itu. Iya, yadayun. Iya, akhir katanya sebenarnya iya. Cuma sama pokoknya hukumnya. Apakah akhir katanya beneran ataupun ditakdirkan saja. Karena dalam bahasa Arab yang namanya isim tidak ada yang terdiri dari dua ejaan. Tidak ada. Yadun cuma dua ejaan kan? Tidak ada itu. Berarti di sana ada yang ditakdirkan, ada yang dibuang. Yadayun. Iya. Paham? Ya. Itu sama pokoknya. Iya, perubahannya itu pada akhir kata beneran pada akhir kata itu ataupun memang ditakdirkan saja itu sebagai akhir kata. Padahal aslinya bukan itu akhir katanya gitu. Ada kata yang lain cuma dibuang. Paham? Ya, contohnya yang akhir kata benar jadi Ahmad, Zaitun, akhir katanya meretak. Tapi kalau ya Dun akhir katanya akhir bukan dah aslinya. Iya, cuma dibuang. Damun juga. Ya seperti itulah. Isim-isim yang hanya terdiri dari dua huruf. Itu aslinya tiga. Satunya dibuang. Itu. Sama pokoknya hukumnya. Tetap di situ kelihatan. Apa? I'robnya. Yadun, yadan, yadin. Hadihi, yadun. Ra'itu, yadan. Mardubi, yadin. Sama. Gitu. Gampangnya itu aja. Paham? Eh? Ngerti gak? Haqiqatan hukuman. Akhir kata. Benar-benar akhir kata. Atau secara hukumnya saja dia. Ya. Dihukumi akhir kata padahal bukan gitu. Dihukumi akhir kata karena i'rabnya di situ di dal ya dun ya dan ya din. Iya kan? Wa yakunu hadha tahawulu bisababi taghyiril awamil. Kalau mau dibaca juga mau dibaca semua tah tadi. Perlu enggak dibaca? Kalau dibaca enggak apa-apa, tak baca nih. Ucapannya Al-Kafrawi, ya sudah jelas. Semoga enggak bikin pusing ya. Jangan salahkan nih kalau pusing. Wala farqa fil akhir. Tidak ada bedanya pada akhir kata itu. Apakah dia akhir hakiki. Ya, akhir beneran. Secara hakikat dia akhir kata. Seperti Zaidun. Dalamnya akhir kata. Benar kan? Hakiki ini. Atau secara hukum saja. Seperti pada Yad. Secara hukum. Ya. Fa'innadala akhiru hukman. Sunya dal pada yadun, ya, itu akhirnya, tapi secara hukum saja. Bukan hakikatnya. Bukan secara hakiki itu akhirnya yadun, bukan. Karena asalnya adalah yadayun. Hudifatil ya, dibuang ya-nya. I'tibaton, untuk meringankan. Ya. Enak kan? Yadun, yadun, yadayun, yadayan, yadayin, berat. Ya. Qala al-Hamidi al-Kafrawi. Hamidi memberikan ta'liqat kepada tulisannya al-Kafrawi. Itibatan, maksudnya itibatan itu apa? La li'illah bali takhfif, bukan karena cacat, tapi karena untuk meringankan saja dalam mengucapkan biar ringan daripada yadayun, yadayan, yadayin, enak yadun, yadayin, yadin, ya kan? Tapi ini enggak boleh kita diringanin aja lah, udah. Yang lain dikiaskan, bukan. Kita hanya menerima dari orang Arab, jangan macam-macam. Ya. Aidu. Wa huwa laysa illah tasrifiyah. Ini bukan illah tasrifiyah. Ya. Sudah itu. Yang semisal ini juga masih ada yang lain. Damun, famun. Itu aslinya tiga. Mim itu akhir dari damun. Mim itu akhir dari famun. Tapi hukumnya saja. Karena hakikatnya bukan mim akhirnya. Dibuang di situ apa? Ya-nya pada dam. Dibuang wawunya pada fam. Kenapa? Takhfifan. Untuk meringankan. Pelafazan. Itu. Al-mim sama. Ya, i'rabnya di situ. Ya, apakah yang akhirnya benar-benar akhir. Ataupun secara hukum saja. Wa yakunu hadha tahawulu bisababi taghyiril awamil, dan agar ya penting Tadi disebutkan bahwasanya i'rab adalah ungkapan tentang perubahan ya dari rafa kepada nasab pada jar. Nah, antum perhatikan di sini perubahannya ini harus dengan sebab perubahan amil. Iya. Kenapa berubah? Karena amilnya berubah atau berganti-ganti. Min amilin yaqtadir rafa 'ala al-fa'iliyah aw nahwiha, dari amil yang tadinya menuntut isim tadi marfu sebagai fa'il atau yang semisalnya sebagai naibul fa'il, ila akhir kepada amil yang lain yang yaqtadi nasba, yang mengharuskan isim tadi nasab sebagai maf'ul ataupun selainnya, karena nasab enggak mesti sebagai apa? Maf'ul. Wa halum majra dan seterusnya. Ya. Jadi perubahan tadi dari rafa dhamma ke fathah ke kasrah itu karena sebab amil. Rafa misalkan amilnya sebagai apa? Fa'il dia. Ketika diganti amilnya, dia sebagai maf'ul ya ganti nasab. Ketika diganti amilnya huruf jar, maka dia menjadi majrur, kasrah. Seperti itu. Iya. Contohnya kalau idza qulta, kalau engkau katakan hadar Muhammadun. Di sini Muhammadun diapakan? Dirafakan, dinasabkan atau dijarkan atau dijazibkan? Dirafakan. Apa tanda rafanya? Dhammah. Hadar Muhammadun. Di sini fa Muhammadun marfu. Di sini Muhammad dirafakan. Dirafakan. Sementara kalau bingung dirafak di dhammah aja lumayan lah. Li'annahu ma'mulun. Kenapa? Karena dia sebagai ma'mul. Ma'mul itu lawannya amil. Kalau amil itu sesuatu yang mengharuskan akhir kata dalam kondisi tertentu, rofa, nasab, jar. Kalau ma'mul, ya tadi. Yang dikenai amil tadi. Li'annahu ma'mul li'amil. Karena dia, yaitu apa? Muhammad. Itu sebagai ma'mul. Ya. Bagi amil yang menuntut dia rofa sebagai fa'il. Muhammadun. Marfu. Apa amilnya yang menyebabkan Muhammad itu marfu? Fi'il hadoro. Hadar itu amil. Yang menyebabkan Muhammad itu apa? Marfu. Muhammad disebut ma'mul. Yang dikenai amil tadi. Yang mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan karena sebab amil yang masuk padanya. Ya. Jadi paham ini? Jadi Muhammad dirofakan karena dia ma'mul. Yang dikenai amil. Oleh amil yang menuntut dia untuk rofa. Itu apa? Fa'il. Hadar ini menuntut apa? Fa'il. Kata hadar silahkan. Kalau ada isim yang mau masuk, gandengan dengan saya, tapi saya fa'il. Gitu. Kalau maf'ul enggak mau dianya. Naibul fa'il enggak mau dianya. Ya fa'il gitu. Ya. Wa hadzal amil huwa hadara, dan amil ini yang menyebabkan Muhammad itu dirafakan adalah hadara. Fa in qulta, sekarang kamu ganti amilnya, bukan hadara, kamu cabut, antum buang itu hadara, ganti dengan amil yang lain. Ya, ra'aitu. Fi'il dan fa'il. Ya, ro'a dengan ana, maka jadi ro'a itu. Saya melihat Muhammad dan Muhammad. Di sini Muhammad menjadi objek. Kalau tadi yang pertama sebagai apa? Subjek. Ya, kalau pada contoh yang kedua ini sebagai objek. Beda kan posisinya? Ah, maka taghayyara halu akhiri Muhammad ila nasbi. Maka berubahlah keadaan akhir Muhammad yang tadinya rafa kepada apa? Nasab. Kenapa berubah kira-kira? Karena amilnya beda. Kalau pada yang pertama amilnya hadara menuntut subjek fa'il, kalau pada contoh yang kedua ra'aitu Muhammadan, amilnya di sini ra'aitu yang dibutuhkan bukan fa'il, sudah ada fa'ilnya tak, tapi apa maf'ul yang dibutuhkan. Ya. Litaghayyuri al-amil bi'amilin akhar, karena berubahnya amil dengan amil yang lain, dari hadara diganti menjadi ra'aitu. Yang amil yang lain ini yaitu ra'aitu yaqtadi an-nasba, menuntut Muhammad untuk nasab. Yaitu apa amilnya? Ra'aitu. Fa idza qulta, ya kalau kamu katakan hadaitu bi Muhammadin. Ya hadaitu bi Muhammadin. Cek lagi. Saya melewati kalau enggak salah. Ya. Hadaitu bi Muhammadin. Lihat antum posisi Muhammad ataupun keadaan Muhammad. Diapain di sini Muhammad? Dijarkan, ya. Taghayyara halu akhirih, berubah keadaan akhir kata Muhammad ilal jar, kepada jar yang tadinya nasab Muhammadan, berganti menjadi jar Muhammadin. Kenapa? Litaghayyuri al-amil bi'amilin akhar, karena berubahnya amil ra'aitu dengan amil yang lain, yaitu apa? Ila, bi, huruf ba. Ya. Yang amil yang lain ini itu ba, yaqtadil jar, menuntut Muhammad jar, yaitu apa? Ba amilnya. Ya. Paham? Ya. Jadi i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata Pahamnya di sini kan, perubahan akhir-akhir kata terbayang. Oh, dari rofa ke mansub ke jar. Iya. Karena pergantian amil. Yo. Oh, perubahan ini karena sebab amil. Iya. Amilnya ini rofa, amilnya itu nasab, amilnya ini jar gitu. Wa idza ta'amalta fi hadhihi al-amthilah dhahara laka anna akhir al-kalimah wa huwa dal min Muhammadin lam yataghayyar. Kalau engkau perhatikan pada contoh-contoh ini yang tiga, hadhara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, hadaitu bi Muhammadin, dhahara laka, maka jelaslah bagimu. Tampaklah padamu. Anna akhir al-kalimati, bahwasanya akhir kata dari Muhammad itu dal, bahwa dal pada kata Muhammad lam yataghayyar, tidak mengalami perubahan, tetap dal, ya kan? Pada tiga contoh tadi, hadar Muhammadun, raitu Muhammadan, hawaitu bi Muhammadin, tetap akhirnya dal, tidak berubah. Ya. Wa annal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiriha, dan bahwasanya yang berubah itu adalah keadaan-keadaan akhirnya. Akhir dal itu keadaan akhir huruf dal. Dari dhammah kena ke fathah ke kasrah, ya. Fa innaka tarahu marfu'an fil mithal al awal. Maka engkau melihat dia Muhammad dirafa'kan pada contoh yang pertama, Muhammadun, hadar Muhammadun. Wa mansuban fil mithal tsani, dan kau lihat Muhammad dinasobkan pada contoh yang kedua, raitu Muhammadan. Wa majruran fil mithal tsalits, dan dia Muhammad dijarkan pada contoh yang ketiga, hadaitu bi Muhammadin. Nah itu. Sampai di sini paham? Sini pahami? Pelan kan segini? Pelan kan? Wa hadha taghyiru min halati ar-raf'i ila halati an-nasbi ila halati al-jarr huwa al-i'rab. Ah ini. Selama ini antum bingung. Perubahan ini dari keadaan rafa kepada keadaan nasab kepada keadaan jar itulah i'rab. Nah, perubahan itu adalah i'rab. Dari rafa ke nasab ke jar. Perubahan itu adalah i'rab. Sebagian yang lain sedikit kita sentuh. Semoga enggak bikin bingung gitu ya. Jadi ada khilaf. Sebagian mengatakan i'rab itu maknawi, sebagian lafzi. Ya di sini beliau berpendapat i'rab itu maknawi, perubahan. Perubahan dari rafa nasab ke jar. Adapun dhamma itu tanda i'rab. Fathah itu tanda i'rab. Kasrah itu tanda i'rab. I'rab itu sendiri apa? Perubahan. Ya. Sebagian yang lain mengatakan i'rab itu ya dhamma itu i'rab. Fathah itu i'rab. Kasrah itu i'rab. Al-muhim permasalahannya di sini luas. Ya. Ya. Paham? Ya. Jadi i'rab kalau pendapat beliau ia perubahan, adapun dhamma, fathah kasrah tanda i'rab. Yang lain mengatakan i'rab ya dhamma itu i'rab. Ya, fathah itu i'rab, kasrah itu i'rab. Cuma kita ambil ini aja pendapat beliau, karena ini yang masyhur pada lisan orang-orang yang suka i'rab. Ya. Mansub wa alamatu itu tanda, berarti jadi kita contohkan ya i'rabnya ya. Beda i'rabnya terkait dengan perbedaan pendapat tadi. Ja'a Muhammadun, kalau menurut pendapat beliau Muhammadun fa'il marfu wa alamatu rafi dhamma. Jadi dhamma itu alamat saja, bukan i'rab. Nah, kalau pendapat yang lain yang mengatakan i'rab itu adalah dhamma itu sendiri, Muhammadun fa'il marfu bi dhamma gitu. Itu aja. Marfu dengan dhamma. Dhamma itu i'rab gitu. Jangan bingung udah. Kalau ini aja kalau bingung. Jadi udah ini aja. Iya, enggak apa-apa. Jadi perubahan ya dari keadaan rafa ke nasab ke jar itulah i'rab kata beliau. Indal mu'allif itu kan menurut pendapat mu'allif ya itu Ibnu Ajurum wa man dhahaba madhhabah, dan ulama yang sependapat dengan beliau. Berarti ini menunjukkan adanya apa? Khilaf ya kan. Ya. Yang lain mengatakan i'rab itu ya perlu itu dhamma harakat harakat itu i'rab itu fathah dhamma kasrah itu i'rab gitu. Kalau beliau itu tanda i'rab itu perubahan. Ya perubahan. Ini maknawi perubahannya, sesuatu yang maknawi. Tapi kalau dhamma fathah kasrah sesuatu yang apa? Lafzi kan. Sudah enggak apa-apa enggak paham. Tapi insyaallah pahamlah. Wa hadhil harakatu tsalatsu allati hiya ar-rafu' wan nasb wal jar hiya 'alamatun wa amaratun 'ala i'rab. Ya, ini kita berjalan di atas pendapatnya beliau Ibnu Jurum. Dan tiga harakat ini yaitu rafa. Iya. Rafa itu kenapa rafa bukan dhamma? Karena rafa itu bukan hanya dhamma ya, nanti ada yang lain gitu. Rafa, nasab, jar ini tanda alamat dan tanda yang menunjukkan i'rab gitu. Jadi rafa nasab jar rafa ya dengan anggotanya dhamma apa dhamma wawu dan yang lainnya, nasab fathah ada yang lainnya, jar kasrah dan yang lainnya, itu hanya tanda dan alamat yang menunjukkan i'rab gitu. tanda saja, tanda i'rab. Ya. Sedikit lagi nih, sampai di sini merah nih. Wa mithlul ismi fi dzalikal fi'lul mudhari'. Dan semisal isim dalam masalah i'rab juga fi'il mudhari'. Jadi pembahasan i'rab itu adalah pada dua tempat. Yang pertama pada isim, yang kedua pada fi'il mudhari'. Adapun huruf enggak mabni nih, bukan bahasanya. Fi'il madhi bukan bahasanya. Jadi kalau pembahasan i'rab itu khusus pada isim dan fi'il mudhari'. Fil mudhari. Falau qulta, kalau enggak katakan yusafiru Ibrahimu, Ibrahim sedang safar, maka yusafiru i'rabnya fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari. Safara yusafiru. Ya. Fi'il mudhari tandanya ya awalnya. Yusafiru adalah fi'il mudhari. Marfu'un, dirafakan dia. Apa amilnya? Ya, amilnya litajarrudi min amilin yaqtadi nasbi au amilin yaqtadi jazmi. Karena yusafir adalah fi'il mudhari yang kosong dari amil yang mengharuskan dia nasab. Kosong juga dari amil yang mengharuskan dia apa? Jazm. Itu yusafir. Kalau ditanya yusafir, marfu. Harus tahu apa sebabnya. Iya. Apa amilnya? Kosongnya dia dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Itu yang menyebabkan yusafir marfu di dhammah. Iya. Kalau dia dikasih amil yang menasabkan lan, jadi bukan marfu lagi, mansub. Lan yusafiro. Dikasih amil yang menjazmkan lam, dia tidak lagi marfu. Tapi apa? Majzum. Lam yusafir. Iya. Itu alasannya. Fi'il mudhari kalau marfu, mesti alasannya itu. Karena kosong dari penasab dan menjazm. Singkatnya, yusafir fi'il mudhari marfu litajarudi minan nasib wal jazim. Fi'il mudhari yang marfu karena kosong dari penasab. Contohnya apa penasab? Lam dan teman-temannya. Dan penjazm. Contohnya apa? Lam dan teman-temannya. Nah itu. Fa'idha kulta, kalau kamu katakan, lan yusafiro Ibrahim. Ibrahim tidak akan safar. Lihat. Berubah enggak dari yusafiru kepada yusafiro? Berubah. Taghayyara halu yusafir min ar-raf'i ila nasbi. Berubahlah keadaan yusafir dari rafa yusafiru kepada nasab yusafiro. Kenapa kira-kira? Litaghayyuri al-amil, karena perubahan amil. Ya. Perubahan amil bi'amilin akhar, dengan amil yang lain. Pada yusafiru ketika rafa, apa amilnya nih? Yusafiru. Apa amilnya? Ya, yusafiru. Apa amilnya dia dhamma? Kenapa amilnya apa? Kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Ya, saya sedikit keluar sedikit, semoga enggak bikin pusing. Amil itu ada dua. Amil lafzi ada lafadznya. Yang kedua amil ma'nawi enggak ada lafadznya. Ah, tajarrud kosongnya isim, kosongnya fi'il mudhari dari penasab dan penjazm ini amil yang ma'nawi, enggak ada lafadznya kan? Kayak mubtada. Mana amilnya? Ma'nawi. Posisi dia di awal jumlah itulah yang menyebabkan dia dhamma. Ya, jadi yusafiru itu amilnya apa? Ma'nawi, yaitu apa? Kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Ya. Paham? Kalau amil lafzi adalah lafadznya seperti lan yusafiro. Langsung kenalan. Yusafiru apa yang menyebabkan yusafiru dhamma? Kita lihat di belakangnya, di depannya enggak ada. Berarti amilnya apa? Ma'nawi. Kosongnya dia dari penasab dan penjazm itulah yang menyebabkan yusafir di dhamma. Kita ulangi, berubahlah keadaan yusafir dari rafa kepada nasab. Kenapa? Litaghayyuril amil, karena berubahnya amil. Yang pertama tadi amilnya kosongnya dia yusafir dari penasab dan jazm, berganti dengan amil yang lain yang mengharuskan dia nasab, itu apa? Lam. Ya. Fa idza qulta, kalau engkau katakan lam yusafir Ibrahimu, lihat kondisinya berubah lagi. Disukun di sini. Lam yusafir Ibrahim. Ibrahim belum safar. Berubah kan? Dari fathah nasab kepada sukun jazm. Kenapa? Karena diganti di sini amilnya yang tadinya lan menjadi lam. Taghayyara halu yusafir min ar-raf'i awin nasbi ila al-jazmi. Maka berubahlah karena yusafir dari rafa yusafiru ataupun nasab yusafira kepada jazm yusafir. Kenapa? Litaghayyuril amil, karena berubahnya amil. Iya. Bi'amilin akhar, dengan amil yang lain. Tadinya lam, ganti dengan amil yang lain, lam. Yang lam ini yaqtadi jazmah. Yang amil yang lain itu yaitu lam, menuntut jazmnya yusafir, itu lam. Ya. Amil yang lain tersebut adalah lam. Nah itu, i'rab ini. Silakan, kalau ada yang belum paham, kurang jelas, ditanyakan. pembahasan tentang i'rab. Mudah i'rab tuh. Ya, kadang dipakai juga ketika ditasghir. Iya. Kayak fu, famun kan? Tadi apa famun ya? Ketika ditasghir keluar fuaihun. Aslinya fuhun itu tuh. Iya. Fuaihun, fu. Ada famun itu famawun. Iya, famawun aslinya. Ya, ditasghir keluar. Ada dimutanakan, famawan. Atau wala bisa muncul lagi enggak gitu. Kalau contoh-contoh ini. Tapi pada contoh yang lain keluar kayak abun. Abun kan apa tadinya? Abawun. Ketika dimusnahkan keluar abawan. Ya kan? Ketika ditasir keluar ubai keluar ya, aslinya tuh ianya. Akhun. Kan dua ini dua. Ya, kalau ini keluar nih, kalau yang contoh tadi sepertinya enggak ya dan tetap ya. Ya kan ya dan tetap. Tapi kalau contoh yang lain keluar ketika dimusnahkan dan ditasir. Kayak contoh akhun, kan dua ini. Apa kalau dimusnahkan? Akhwan, bukan akhon. Akhwan. Kalau ditasir ukhoi keluar aslinya. Ya, yang lain keluar. Tapi kalau yadun enggak ya, bal yadahu enggak keluar itu. Yadan. Hmm? Tashir. Tashir. Ditashir itu diperkecil gitu. Diperkecil. Abun, bapak Ubay, bapak kecil gitu loh. Wazannya ada fu'il wazannya. Baitun apa? Kalau baitun enggak susah. Kitabun apa? Kutaibun, kitabun kitab kutaib, kitab kecil. Ya, kita wazannya fu'il, kitabun kutaib. Ya. Seperti itu, kitabun kutaibun. Apalagi? Ya. Saya diperkecil. Ya, wazannya fu'il atau fu'ail atau fu'ail ada wazannya itu. Ditafsir maknanya beda. Ya. Rajulun rujail, rujail. Rajulun seorang laki-laki rujail, seorang orang laki-laki yang hina. Nah itu ditafsir. Keluar biasanya kalau ditafsir ataupun dimusanakan keluar biasanya. Tapi ya, kalau yadun berarti tetap. Yadani. Ya. Yadun yadani. Ya. ID jamaknya ID. Ah keluar tuh. Ketika dijamakan. ID ya kan? ID ada ya-nya keluar. Dijamakan. Ya. Ada yang keluar ada enggak? Ya. Yang lain? Damun dima. Dima. Ya ada itu Hamzah. Berubah menjadi Hamzah. Ya. Aslinya keluar kalau jamakan. Dimaun. Ya. Yang lain? Ya. Ya, jadi ini hula tu tahliq qad, catatan tambahan gitu. Ya, untuk memperjelas apa yang sepertinya kurang jelas dijelaskan oleh sahibu apa Tuhfah. Kalau Tuhfah di situ kurang jelas tambahi. I'rab juga enggak ada ditambahin gitu. Tambahan-tambahan penjelasan dan tambahan i'rab di sini. Ya, tambahan-tambahan penjelasan i'rab. Jadi beliau juga di sini hula banyak menukil dari kitab-kitab yang lain. Iya. Iya. Ya antum kalau pegang Tuhfahnya juga sudah cukup sih. Ya. Tuhfah kita bahas Tuhfah. Ini kalau kita baca kalau dirasa penting gitu. Di sini kalau kita biarkan kadang menyisakan apa tanda tanya. Seperti tadi perubahan ya dari rofa ke nasab ujar. Perubahannya apa secara hakiki atau secara hukum? Kita enggak tahu ini kalau enggak ada penjelasan dari beliau penulis apa Hulal. Apa sih bedanya perubahannya secara hakiki ataupun hukum? Iya. Seperti itu. Oh, ternyata di sini dijelaskan. Kalau perubahan hakiki adalah perubahan yang memang ya apa? Di situ kelihatan apa merupakan akhir. Ya, perubahannya terjadi pada akhir kata. Ya. Secara hakiki, kalau hukuman adalah perubahan pada akhir kata tapi tidak secara hakiki. Pada hakikatnya bukan pada huruf tersebut, pada huruf yang lain gitu ini buang. Ya. Tapi dihukumi berubah. Ya. Ataupun perubahannya ditempatkan pada akhir kata tersebut, ya, tidak pada yang dibuang. Ya. Seperti yadun pada dalnya, bukan pada ya yang dibuang. Ya. Yadun di sini perubahannya pada dal. Perubahannya bukan hakiki pada dal, tapi hukuman saja, hukumnya saja. Karena pada asalnya yadun itu ada ya-nya. Yadayun. Wallahu a'lam. Yang lain? apa? Mengapakan huruf-huruf yang masuk ke isim, huruf yang masuk ke apa? Iya. Iya. Ada huruf yang masuk kepada apa? Isim, ada huruf yang masuk kepada fi'il mudhari', ada masih huruf yang masih masuk kepada isim dan fi'il mudhari'. Nah, itu juga ada tambahannya di sini. Iya. Jadi untuk pengajar-pengajar yang kurang apa? Bekal ya bisa di sini, ada bekalnya gitu. Ya, enggak usah repot-repot nyari tempat yang lain. Dibahas juga sih di kitab-kitab yang lain yang lebih tinggi gitu. Ya. Cuma tadi saya sering kali apa memberitahu di kalau catatan kaki ini sih ada saja. Kalaupun belum paham ya enggak apa-apa, enggak begitu mendesak juga sih. Nanti juga ketemu sih. Pembahasan kita yang lebih tinggi itu dibahas sebenarnya sih. Dibahas juga. Ketemu lagi nanti. Ya. Belum bahasannya nanti sih ketemu semua. Kalau antum istiqomah gitu ya. Ini selesai, mutamima, kotor nada, terus ketemu gitu. Dan catatan kaki semua ini ada semua di kitab-kitab yang nanti gitu. Ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.